Iya. Medan, Garden Samaria. Ya, udah lupa kalian mana Thor? Yang ingat Manor Thor cuma dari depan dan belakang, udah lupa itu. Tengah-tengah ini ke sana, di kiri dan kanan. Kita yang kanan dulu coba ya. Tes siap. Suara. Jackson. Jackson. One, two, one, two. Yang kencang please. Ada. Sebelah kiri siap, siap, tunjukkan, galakan. paling sini, Bang. Yang kiri lebih mantap ya, mantap. Oke, coba ya, jangan mau kalah ya. Di sebelah kanan. Ada dua. Ada dua telu anak. Ayo jangan mau kalah. Jalan, jalan. Hai, masih kurang. Bagaimana sebelah kiri? Bisa lebih keras dari ini? Tetap pertahankan. Yo. Lagi ya. Oke, siap. 2, 1, 2. Ada lebih mantap lagi. Sekali lagi. Ada mantap ya. Masih bertahan. Tetap yang kiri. Oke, itu adalah gaya orang-orang zaman dulu yang senang sekali memecah-mecah. Pecah belah. Sekarang, zaman era baru, zaman Toba Dream, kita semua bersatu, oke? Okay? Oke. Okay. Kita tidak memandang lagi ada Batak Toba, Karo, Simalungun, Papak, Mandailing. Semua kita satu warga negara Indonesia dan warga Sumatera Utara, oke? Okay? Oke, okay, kalau gitu saya minta semuanya sekarang terakhir kali kita menyanyi sama-sama. Yang kiri yang kanan. One, two, three. Ha ha ha.